pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sudarlun, berita sore edisi hari ini Jumat 19 April 2019 dibacakan Ardian Syah dan Kamal. Mualim sebut Gerindra loloskan 5 hingga 6 caleg ke Senayan. Kronologi vandalisme di dua masjid pelaku gertak jamaah. Gempa bermagnitude 5,3 guncang Sabang. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengar di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun Ketua Partai Aceh atau PA, atau Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi Aceh, Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualim, menyampaikan beberapa kadernya yang maju ke Senayan atau DPR RI melalui Partai Gerindra juga ikut mendapatkan kursi. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir melaporkan. Menurut Mualim, sesuai informasi yang diperoleh kami sore, Gerindra mendapatkan sangat banyak kursi untuk DPR RI. Dari suara sementara, ia memperkirakan Gerindra bisa mendapatkan 5 hingga 6 kursi dari 2 dapil di Aceh. Sudarlun, Masjid Jami' Al-Hikmah dan Masjid Jami' Nurul Falah, Cilandak, Jakarta Selatan menjadi sasaran aksi vandalisme berupa pencoretan dindingnya dengan gambar alat kelamin pria pada Kamis 18 April dini hari. CNN Indonesia melansir. Kejadian seperti ini disebut baru pertama kali dialami kedua masjid yang hanya berjarak 2 km. Petugas Masjid Jami' Al-Hikmah, Kibai, mengatakan, kejadian ini bermula saat orang tak dikenal menggunakan motor langsung mencoret-coret beberapa titik yang berada di Masjid Jami' Al-Hikmah pada pukul 04.22 waktu Indonesia Barat. Kiba juga mengatakan pelaku melakukan aksi coret-coret sekitar 5 atau 6 menit. Ia juga mengatakan kondisi di dalam masjid sudah ramai orang-orang yang akan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sudarlun, gempa magnitudo 5,3 mengguncang Kota Sabang, Provinsi Aceh, Kamis 19 April pagi. Gempa yang terjadi pada pukul 4.57 waktu Indonesia Barat tersebut berada di kedalaman 10 km. CNN Indonesia melansir. Lokasi gempa berada di 7,61 lintang utara, 94,55 bujur timur atau sekitar 210 km barat laut Kota Sabang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memastikan dampak gempa tidak menimbulkan gelombang tsunami. Walau demikian, guncangan gempa terjadi 2 kali mengguncang daerah tersebut. Sebelumnya, gempa yang sama juga terjadi di lokasi tersebut pada pukul 04.52 atau 5 menit sebelum gempa susulan. BMKG memastikan kedua gempa juga tidak berdampak tsunami. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, pemerintah Indonesia mendesak parlemen Belanda untuk memberi perlakuan yang adil terhadap komoditas kelapa sawit di Eropa. Pernyataan itu menanggapi larangan penggunaan minyak sawit atau biofuel pada 2030 oleh Uni Eropa karena dinilai minyak nabati yang tidak berkelanjutan. CNN Indonesia melansir. Dari aspek perdagangan, kelapa sawit merupakan komoditas penting ekspor Indonesia termasuk ke Belanda. Pasalnya, menurutnya lebih dari 20% ekspor Indonesia ke Belanda saat ini didominasi produk kelapa sawit. Hal tersebut disampaikan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda, I Gusti A. Wesakapuja, dalam diskusi terbuka yang diselenggarakan Komite Perdagangan Luar Negeri Parlemen Belanda baru-baru ini. Diskusi tersebut bertujuan mendorong potensi dan peluang peningkatan kerjasama ekonomi perdagangan Belanda dan mitra-mitranya termasuk Indonesia. Sudarlun, Korea Utara menuntut Amerika Serikat untuk mengeluarkan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dari tim perundingan soal denuklirisasi karena dianggap memperlambat diskusi. CNN Indonesia melansir. Desakan ini diutarakan setelah Korut mengumumkan bahwa mereka berhasil menguji coba senjata taktis terbaru.